Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. نعم. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bab لا تكل قبح الله وجهه. طيب من يشرح لنا ما المراد من الباب ya, siapa yang bisa menjelaskan maksudnya لا تقول قبح الله وجهه نعم فليرفع يده نعم والذي عنده دفتر فليفتح dibuka bukunya نعم maksudnya bab la taqul qabbaha Allah wajha hat ha yang keras mencela apa? Mencela seseorang. Lebih pasnya. Hah? La taqul qabbah Allahu wajha. Apa maknanya wajhun? Wajah, ya. Menyatakan apa? Kamu jelek. Ya. Atau yang mirip kamu jelek. Naam. Tayyib. Hadis yang telah kita baca di antara perawinya adalah Abdullah bin Muhammad. Nah, Abdullah bin Muhammad man huwa? Abdullah bin Muhammad bin bin Abdullah bin bin siapa? Yang keras? Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin A'mash bin Yaman bin Ja'far ya. Bin Ja'far bin Yaman bin Akhnas dikenal dengan julukan al-muslim al-musnadi ya. Kemudian salah satu kakeknya yang telah mengislamkan kakeknya daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah yang bernama Mughirah namanya siapa Iban mana Iban Ad, siapa namanya? Salah satu kakeknya yang kesekian yang telah mengislamkan kakeknya Abu Hurairah yang bernama Mughirah. Siapa namanya? Adnan, mana Adnan? Naam. Laula al-isnad la qala man syaa ma syaa. Ya. Agama kita ini punya pembeda dengan agama-agama yang lain, yaitu dengan apa? Dengan sanad. Oleh karenanya para a'immah meletakkan perhatian yang besar dengan sanad. Ya. Islam sampai kepada kita ini dengan haddatsana atau akhbarana. Yang kemudian para a'immah tidak begitu saja kemudian mendapatkan hadis dari fulan dan alan, lah. Mereka mentaftish, ya. Mereka memperhatikan, mencari fulan ini apakah betul-betul terpercaya atau tidak. Maka di antara tugas talib ilm, ya, yang menginginkan ilmu yang hakiki, maka fa'alaihi an yatlubul ilm, dan di antara bagian daripada ilmu adalah ilmu hadis, ya, adalah ilmu hadis. Dan hadis, ya, kaitannya dengan riwayat, ya, sanad dan matan, sanad dan matan. Maka ini adalah bagian daripadanya, bagian daripada proses kita belajar, sehingga kita tahu bagaimana hadis yang kita baca ini sampai kepada kita, ya, dengan proses. Maka dari itu kita sering dan bahkan berusaha, jika kita faham dan kita tahu siapa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, maka akan kita sampaikan. Jika tidak tahu, kita akan berusaha mencari, ya, bahas satu persatu. Nama perawi Abdullah bin Muhammad ini siapa? Apa betul Abdullah bin Muhammad ini meriwayatkan dari Ibnu Uyainah? Ibnu Uyainah ini siapa? Ya. Artinya tidak mudah prosesnya. Makanya perlu dicatat, perlu dicatat. Demikian dulu guru-guru kita memberikan nasihat kepada kita untuk ihtimam dengan sanad. Untuk ihtimam dengan as-sanad. Tayyib. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan la takulanna qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak, sampai pada potongan fa innallaha azza wa jal khalaqa adama alaihi salam ala suratih. Syahid daripada hadis wadih, jelas nampak daripada hadis, namun potongan hadis ini fa innallaha azza wa jalla khalaqa adam ala suratihi, ini harus difahami betul-betul, ya, harus difahami secara utuh, jangan sampai kita salah paham terhadap potongan hadis ini. Tayyib. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sesuai dengan surahnya? Nah, apa katanya? Imam Al-Albani di dalam ta'liqnya menjelaskan makna yang rajih menurut beliau. Wa illa khilaf di antara para ulama, karena di sana terdapat dua hadis yang berbeda. Kemudian dhamirnya di sini umum, ada yang menyatakan kembali kepada Adam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ada dua makna, jelaskan. Nah. Nah. Naam, sifat Allah berbeda dengan sifat manusia. Artinya la yastalzim al-mumatsalah. Tidak mengharuskan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik, makna yang lain menurut Imam Al-Albani dan para imam yang lain. Naam. sesuai dengan bentuknya Adam alaihi salam. Nah, kaitannya dengan hadis ketika kita mencela Bani Adam seolah-olah kita mencela Abuna Adam alaihi assalam. Ala kulli hal, zahir ar-rajih sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah sesuai dengan hadis yang beliau masukkan sebagai penguat setelah menyatakan khalaqallahu Adam ala suratih, kemudian dilanjutkan tuluhu sittuna zira'an, ya, tingginya 60 zira'. Tayyib, sebagian ulama ya, mensahihkan hadis yang menyatakan khalaqallahu Adam ala suratir Rahman, ya. Nah, dengan riwayat ini, ya, dengan riwayat ini maka pendapat yang pertama tadi lebih apa? Lebih rajih, lebih tepat. Namun Syekh Al-Albani telah menjelaskan bahwasanya riwayat ini sampai pada ala suratihi sahih. Tambahan ala suratir Rahman, tambahan Rahman ini riwayat munkar dan mursalah. Ya, menurut Imam Al-Albani. Wa illa yuhassinuhu ba'd ahli al-ilm, semisal Ibnu Hajar dan yang lainnya. Fa ala kulli hal ala ma'nayain, ya, dengan dua makna tadi tidak mengharuskan kita al-mumadzalah, bahkan tidak diperbolehkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Fa bimitsli hadzal hadis, semisal hadis ini dijelaskan oleh para ulama, ya, semisal hadhihi riwayah umirruha kama ja'at, ya, dibiarkan sebagaimana datangnya, ya, dibiarkan sebagaimana datangnya. Adapun mentakwil sana sini, ya, ini terkadang akan menyebabkan kita terjatuh pada kesalahan. Nah, bismillah. Begitu juga dengan riwayat ala suratir Rahman tidak bertentangan. Nah, tidak bertentangan dengan hadis yang satunya ketika mengembalikan dhamir kepada Adam, ya. Karena terkadang pada beberapa konteks ayat atau hadis ada penisbatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti naqatullah misalnya, ya, atau baitullah, naqatullah atau baitullah. Dijelaskan oleh para ulama ini mimbabi takrim, dalam rangka memuliakan, ya, memuliakan yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Allah menisbatkan kepadanya, kepada dirinya terhadap satu makhluk, ini dalam rangka memuliakan. Jadi bisa digabung antara dua pendapat ini. Ala kulli hal. Selanjutnya qala bab liyajtanib al-wajha fi dharb. Bab selanjutnya yaitu bab hendaklah seseorang menghindari wajah di dalam memukul. Ya. Zahir daripada bab, ya, judul daripada kitab ini atau daripada bab ini menunjukkan bolehnya memukul, dan perkaranya telah lalu sudah kami jelaskan secara panjang lebar tentang hukum memukul, ya, hukum memukul artinya Islam tidak anti pukulan, ya, namun diperhatikan pukulan yang seperti apa dan kemudian karena sebab apa, ya, karena sebab apa pukulan di lakukan. Qala haddatsana Khalid ibnu Makhlad. Nah, Imam Al-Bukhari menyatakan telah berkata kepada kami Khalid bin Makhlad, ya. Khalid bin Makhlad Abu Al-Haytham Al-Bajali Al-Qatawani, gurunya Imam Bukhari, seorang imamun hafiz. Qala haddathana Sulaiman ibn Bilal. Sulaiman ibn Bilal Al-Qurashi Al-Taymi Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Taymi Al-Qurashi. Beliau dijuluki Awiyatul Ilm. Ya. Awiyah jamak dari wi'a. Wi'a ini ibaratnya piring. Ya. Artinya piringnya ilmu karena banyaknya ilmu yang dimiliki. Thiqah, terpercaya. Qala haddatsani Muhammad ibn Ajlan qala akhbarani abi wa Sa'id. Muhammad bin Ajlan menyatakan telah memberitakan kepadaku abi dan Sa'id, yaitu Sa'id al-Maqburi. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil wajha. Jika seseorang memukul, jika salah seorang dari kalian memukul khadimnya, budaknya, atau yang semakna dengan itu, maka hindari wajah. Ya, maka hindari wajah. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan lebih umum daripada hadis ini, yaitu idza qatala ahadukum, yaitu maknanya memukul, jika salah seorang dari kalian memukul, falyajtanib alwajha, maka hindarilah wajah, maka hindarilah wajah. Yang kemudian pukulan di sini sifatnya umum, ya, sifatnya umum, baik dalam rangka efek jera, ya, memberikan pengajaran ke anak atau kepada budak atau kepada istri. Naam, karena terkadang tidak bermanfaat kecuali dengan pukulan. Falyadhrib, diperbolehkan untuk memukul, namun dengan syarat pukulan yang tidak membekas, ya. Apapun bentuknya, falyajtanib alwajha, hindarilah wajah. Sebagaimana telah lalu kami sampaikan bahwasanya di antara hikmahnya para ulama menjelaskan bahwasanya wajah ini ada padanya sekian ciptaan Allah, sekian organ yang amat sangat bermanfaat dan inti yang dimiliki oleh manusia. Ada mata yang berfungsi sebagai penglihatan, ada mulut yang berfungsi sebagai organ yang berbicara, ada hidung yang berfungsi sebagai alat untuk tanafus, alat untuk bernafas. Ya. Ini adalah alat-alat organ yang amat sangat vital. Amat sangat fatal ketika dipukul. Ya, ketika dipukul sangat berbahaya. Maka dari itu di antara perhatian Islam terhadap ibadallah, terhadap hamba-hamba Allah, bahkan terhadap manusia secara umum, maka dilaranglah seseorang untuk melukai atau memukul daerah yang terdapat organ-organ tersebut. Nah, ini diantara hikmahnya. Karena dengan pukulan bisa saja mengurangi, ya, matanya misalnya dipukul, mengurangi penglihatan, baik itu jangka panjang ataupun pada saat itu, ya. Ada yang mungkin setelah dipukul jangka panjangnya mungkin akan berpengaruh pada syaraf matanya. Begitu juga hidungnya, begitu juga mulutnya. Fa ala kulli hal, ya. Maka dihindari wajah. Kemudian di sini di dalam hadis ini terdapat ihtimam, perhatian Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam mentarbiyah dan mendidik umatnya, secara khusus para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Begitu juga Di sini terdapat qudwah, ya, contoh bagi kita, sehingga kita tidak malas dan tidak putus asa di dalam mentarbiah anak-anak kaum muslimin. Ya, namanya mendidik orang itu gampang-gampang susah. Terkadang yang dididik nurut enak. Ya, terkadang yang dididik tidak nurut, agak sedikit menolak, agak sedikit begini begitu dan sebagainya. Apalagi orang banyak, ya. Apalagi orang banyak. Maka dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak pernah putus asa di dalam mentarbiah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai pada akhir hayatnya pun Rasulullah SAW tetap mentarbiah mereka. Kita teringat pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallam? As-shala as-shala wa ma malakat aymanukum. Salat salat, ya. Dan budak-budak kalian. Artinya ini adalah bentuk tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada para sahabatnya secara khusus. Sampai menjelang kematiannya pun Rasulullah tetap istiqamah di atas tarbiyah, di atas pendidikan terhadap manusia. Dan inilah yang terbaik, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus kita syukuri. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang murabbi, seorang guru, ya, seorang muallim, seorang pendidik, seorang pengajar, ya. Ini adalah bagian daripada apa? Bagian daripada ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang akan mendapatkan unta merah pahalanya lebih besar, ya. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Salah seorang mendapatkan hidayah karena sebabmu, bagaimanapun caranya, ya, karena sebab kita seseorang mendapatkan hidayah, maka lebih baik di sisi Allah dibandingkan unta merah yang mahal, kendaraan yang paling mewah. Begitu juga Allah menyatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan mereka-mereka yang menyuruh di jalan Allah, dibandingkan mereka-mereka yang mendidik anak-anak kaum muslimin, mengajari mereka qala Allah, mengajari mereka qala Rasul, mengajari kepada mereka manhajus sahabah, manhajus salaf. Ini adalah yang terbaik dalam rangka mendapatkan dan menggapai ridwanullah subhanahu wa ta'ala, ridwan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini adalah amalan yang terbaik. Maka bersyukurlah kepada Allah jika kita diberikan kesempatan, dan jagalah nikmat tersebut dengan terus bersabar, ya. Jangan sampai kita tertipu dengan bisikan syaitan, karena syaitan akan berusaha membuat manusia untuk mengikuti jalan yang lain, ya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam menggambar atau menggaris sebuah gambar, khatta Rasulullah SAW khututan faqala hadza sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus, digambar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menggambar kembali an yaminihi wa shimalih, ke arah kanan dan kiri, dan menyatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang tidaklah pada satu jalan illa syaitan yad'u ilaihi, kecuali ada syaitan yang menyeru untuk manusia mengikutinya, ya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus, ya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya asyaitan. Kemudian di dalam hadis ini terdapat wajibnya ya, kita untuk menghindari wajah dan sekaligus haramnya bagi kita untuk memukul wajah. Haramnya bagi kita untuk memukul wajah karena larangan di sini litahrim. Ya, larangan dalam rangka menjelaskan keharamannya. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat tanbih, peringatan bagi kedua orang tua dan juga para pendidik, ya. Para pendidik, para mudarrisin yang mendidik anak-anak didik mereka untuk menghindari perkara-perkara yang haram di dalam tarbiyah mereka. Di dalam tarbiyah mereka. Jika di dalam hal ini wajah, selain wajah, ketika syariat kita tidak membenarkan itu, maka terlarang. Yeah. Maka terlarang. Sebagaimana banyak, nas'alullah as-salamah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Di akhir-akhir ini, di zaman-zaman ini, banyak daripada mereka yang mendidik anak-anaknya kaum muslimin menggunakan wasilah-wasilah yang haram. Perantara-perantara yang dilarang di dalam Islam. Semisal gambar dan yang semakna dengan itu. Ya, Islam jelas sekali ya, melarang kita untuk membuat gambar dan mengagungkannya. Maka hendaklah kita memperhatikan hal-hal yang semisal ini. Selanjutnya qala haddatsana Khalid qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair. Imam Bukhari menyatakan telah berkata kepada kami Khalid dari Sufyan, ya, berkata kepada kami Sufyan dari Abu Zubair, ya. Muhammad bin Muslim, Abu Zubair, nama beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Bin Tadrus. Beliau adalah seorang imam. Ya, seorang imam dijuluki Al-Hafidh. Abu Zubair Al-Qurashi rahimahullah. Qala an Jabir, beliau mengambil dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bidabah, yaitu lewat terdapat di sana sebuah kendaraan, ya, kendaraan pada saat itu adalah binatang, ya. Qad wusima yudakhin man khirahu, yang dimana binatang tersebut wusima, ya. Wusima makna daripada al-wasmu ini adalah diberikan tanda dengan cara dikei. Kei ini besi yang dipanaskan, ditempelkan di binatang. Biasanya digunakan pada binatang. Ya, tanda ini miliknya fulan. Ya. Dan diasapi di kedua lubang hidungnya. Ya, di kedua lubang hidungnya. Qala Nabi SAW, maka Nabi pun SAW menyatakan, la'anallah man fa'ala hadha la yasimanna ahadun alwajha wa la yadribannahu. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, ya. Al-la'n adalah tard, dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah. Artinya ini adalah doa, doa dari Nabi alaihi salatu wassalam yang melakukan hal itu. Allah melaknat siapa yang melakukan hal ini. Ya, melakukan al-wasm tadi. Pada awal mulanya dilarang, namun kemudian ketika di sana ada maslahat, maka diperbolehkan. Karena maslahat. Sehingga manusia bisa membedakan ini milik siapa. Oleh karenanya Nabi SAW pun pernah melakukannya, ya, pernah melakukan al-wasm pada beberapa ekor kambing dan juga onta, namun di tempat yang tidak dilarang. Ya. Ini yang dilarang di sana adalah wajah. Sebagaimana di dalam hadis ini, la yasimanna ahadun al-wajah. Maka tidak boleh salah seorang dari kalian untuk memberikan al-wasm, untuk mengkai wajah, wala yadribannahu, dan janganlah memukulnya. Janganlah memukulnya. Jangan memukul wajah, ya. Jadi selain wajah, karena maslahat diperbolehkan. Karena Nabi SAW pun juga melakukannya pada beberapa onta dan kambing untuk membedakan, ya, untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini, ya, zahir daripada hadis ini terdapat dua hal. Yang pertama, larangan memukul wajah sifatnya secara umum, baik manusia dan binatang, ya, baik manusia dan binatang. Artinya kita mendapatkan faedah yang lebih dari hadis sebelumnya, karena di dalam hadis sebelumnya hanya kepada manusia, namun di dalam hadis ini zahirnya juga ditujukan kepada binatang, ya, ditujukan kepada binatang. Kemudian yang kedua, larangan untuk al-wasm, ya, al-wasm yaitu menandai wajah dengan tanda, dengan cara dikei, dipanaskan. Banyak kita jumpai pada beberapa kambing, ya, diberikan tanda dengan dipanaskan, ya, dengan dipanaskan. Namun di wajah tidak diperbolehkan. Dan menunjukkan, ya, diambil dari hadis ini, menunjukkan perkara ini yang dilihat oleh Rasulullah daripada al-wasm di wajah adalah perkara yang diharamkan dan termasuk kabair adz-dzunub, termasuk dosa besar. Ya, hati-hati. Sebentar lagi kita akan memasuki musim kurban, ya. Jangan sampai kita salah memberikan tanda kemudian diletakkan di wajah, karena yang demikian ini termasuk kabair adz-dzunub. Karena di antara definisi kabirah min kabair adz-dzunub, terdapat padanya laknat. Ya, terdapat padanya laknat bagi pelakunya. Ya, sebagaimana pada hadis ini. Begitu juga di sini ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nunut taukid. Ya. Nun penguat, ya. Nun penguat, la yasimanna. Jadi larangannya lebih lagi. Ya. Ini memberikan faedah kepada kita untuk kita lebih ihtimam, lebih perhatian agar kita menghindari perkara tersebut. Begitu juga di dalam hadis ini, ya, terdapat rahmah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau ada rahmatul muhda. Ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus dalam rangka untuk menyebarkan kasih sayang. Dan pada diri Rasulullah SAW terdapat sifat tersebut. Ya. Terdapat sifat rahmah. Hatta ma'al hayawan. Walaupun terhadap binatang. Di dalam sekian hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam melarang kita untuk bersikap kasar terhadap binatang. Ya. Syah in rahimtaha yarhamukallah, kata Rasulullah. Kambing, jika engkau sayangi, jika engkau berlemah lembut dengannya, niscaya Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepadamu. Ya. Di dalam sekian hadis, ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ya, kata Rasulullah. Sayangilah mereka yang ada di bumi ini. Zahirnya umum, ya, lafadznya umum, yang ada di bumi ini. Mu'minuhum wa kafiruhum, insuhum wa jinnahum. Mu'min ataupun kafir, jin ataupun manusia, Ya. Besar ataupun kecil, manusia ataupun binatang. Ya. Irhamu, kata Rasulullah. Man fil ardi, siapa yang ada di bumi? Yarhamukum man fis sama. Maka yang ada di langit akan memberikan kepadamu rahmatnya, akan menurunkan kepadamu rahmatnya. Dan dengan rahmat itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan manusia ke surganya. Artinya ini perkara nampaknya remeh. Nampaknya remeh. Namun, tidaklah anda tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebab kita masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan binatang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersikap kasar dan memukulnya, dan pelakunya berhak untuk didoakan laknat. Ya, untuk didoakan laknat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bagi mereka-mereka yang melakukan perkara tersebut. Begitu juga di sini terdapat larangan memukul binatang. Ya. Terkecuali jika binatang tersebut mengganggu. Ya. Terkali jika binatang tersebut, terkecuali jika binatang tadi mengganggu atau ada hajah, ada kebutuhan kita untuk memukulnya, misalnya berupa kendaraan yang tidak mau berjalan misalnya, maka boleh-boleh saja untuk dipukul dengan syarat bukan pukulan yang menyakitkan. Ya, bukan pukulan yang menyakitkan. Oleh karenanya pada beberapa riwayat, masih pada riwayat Jabir, Rasulullah SAW pernah memukul unta, ya, karena ada hajah. Adapun li ghairi hajah fala yajuz. Jika tidak ada kebutuhan untuk memukul binatang tadi, maka tidak diperbolehkan. Hadis ini nampak, ya, zahir, wala yadribannahu. Ala kulli hal. Tayyib. Yang belum nyetor, siapa saja kemarin? Hah? Miksam satu. Tayyib, satu lagi siapa? Tiga. Tayyib, tafadhal antum. Bismillah. Lupa tadi. Kalau kepala apakah termasuk wajah? Zahirnya kepala berbeda dengan wajah. Allahu a'lam, ya. Ana sendiri kurang tahu. Nah, mungkin nanti dicari lagi. Jika ada yang punya faedah, tafadhal untuk disampaikan. Apakah kepala termasuk wajah? Nah, adapun di dalam sebuah hadis ada yang menyatakan innama suratu ra's, ya, gambar itu adalah kepala, ya. Zahirnya daripada hadis ini ada pada kepala wajah, ya, ada pada kepala wajah. Artinya wajah bagian daripada kepala, dan kepala apakah bagian dari wajah, nampaknya termasuk padanya, ya. Allahu a'lam bishawab. Naam. Tafadhal. Yang keras, yang keras. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Hat. Miksam dulu, miksam dulu. Ya Allah. حدثنا ابن عيينة نعم تفضل جزاك الله خير عن ابن عجلان بارك الله فيكم جميعا نعم طيب kita lanjutkan sedikit قال البخاري رحمه الله باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب باب siapa yang menampar budaknya hendaklah ia bebaskan min ghairi ijab maknanya min ghairi ijab yaitu tidak wajib, artinya disunahkan baginya untuk membebaskan budak tersebut ketika dia menampar atau menempeleng budaknya. Qala haddatsana Adam, ya. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Husainun. Ya. Husain, ya Husain di sini adalah Husain bin Abdurrahman Abu Huzail, ya. Husain bin Abdurrahman Abu Huzail As-Sulami. Ya, beliau seorang imam, seorang hafiz yang dilahirkan di masa kekuasaan Muawiyah, ya. Kekuasaan Muawiyah, ya, di awalnya dari kekuasaan Bani Umayyah. Thiqah terpercaya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Begitu juga Ibnu Ma'in yang menganggap beliau thiqah terpercaya. Namun sebagian ulama, ya, menyatakan bahwasanya hafalannya jelek pada akhir umurnya. Banyak melupakan hadis-hadis yang telah beliau hafal, ya. Banyak melupakan hadis-hadis yang beliau hafal. Ini pada akhir usianya. Nah, ini adalah manusia, ya, manusia yang tidak sempurna, yang memberikan pelajaran kepada kita. Ilmu sangat mudah untuk hilang, ya. Apalagi di zaman yang kemaksiatan merajalela. Di zaman kemaksiatan yang merajalela. Satu ketika Al-Imam Waqi, ya, dikeluhi oleh Imam Syafi'i. Kata Syafi'i, syakautu ila Waqi'in an su'i hifzih. Aku mengeluh kepada Waqi tentang jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Ini sekelas Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ya. Seorang mujaddid. Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i mengeluh tentang jeleknya hafalannya. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' pun menasihatkan aku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, kemudian Imam Baqi memberitakan bahwasannya ilmu itu adalah nur. Nurullah la yuhda li'asi. Ya, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada mereka yang bermaksiat. Ya, itu semakna dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Ya. Al-ilmu nurun, kata beliau. Ilmu itu adalah cahaya. Ya. Ilmu itu adalah cahaya yang dimana cahaya itu tidak bisa merasa tenang illa biqalbin khashi', illa biqalbin taqiyyin khashi', kecuali dengan orang yang bertakwa. Ya, artinya ilmu itu tidak akan bisa sejalan dengan seseorang kecuali mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah dan khashi', dan khusyuk dia. Ya, maka sangat mudah sekelas Syafi'i dan para a'immah yang lain, termasuk diantaranya Husain bin Abdurrahman, terlupakan dari mereka banyak ilmu. Ya, terlupakan dari mereka banyak ilmu, dan yang seperti ini tidak sedikit. Nah, masuk waktunya azan. Baik, azan dulu, tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Kembali kepada hadis kita. Haddatsana Husain bin Abdurrahman Abu Hudzail, ya, As-Sulami Al-Kufi. Seorang imamun hafiz, namun kembali kepada keadaan beliau sebagai manusia yang yansa, ya, pada akhir hayatnya beliau pun juga melupakan banyak ilmu. Nah, maka usi nafsi wa iyyakum untuk betul-betul menjaga ilmu ini. Nah, sehingga terus, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di dalam hati-hati kita. Nah, dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ilmu tersebut tidak akan didapat dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Ya, maka dihindari. Ya, dihindari segala macam bentuk kemaksiatan dan segala macam wasilah yang akan mengarah kepada kemaksiatan tersebut. Ya, antum talabah kepingin hafalannya mudah, gampang, maka dijauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Qala haddatsana qala sami'tu Hilal bin Yasaf, ya, Abu Hasan. Hilal bin Yasaf Abu Hasan Al-Asja'i. Qala kunna nabi'ul bazza. Ya. Hilal bin Yasaf menyatakan kami menjual al-bazza. Bazza adalah sebuah kebutuhan, ya, kebutuhan rumah berupa pakaian atau yang semakna dengan itu. Fi dari Suwaidin ibni Muqarrinin. Menjual di rumah Suwaid bin Muqarrin. Suwaid bin Muqarrin bin A'id. Ya. Qala kharajtu, qala kharajat jariyatun, yaitu masih pada perkataan Hilal bin Yasaf. Kharajat jariyatun faqalat. Maka keluar pada saat itu seorang budak, ya, budak jariyah, budak wanita. Ya. Kalau laki biasa disebut abd, perempuan disebut jariyah. Laki ghulam atau abd. Faqalat li rajulin syai'an. Maka budak tersebut berkata kepada seseorang sesuatu. Artinya sesuatu tersebut membuat sang budak tadi marah. Laki-laki tadi marah. Falatamaha. Kemudian ditempelenglah budak tersebut, ditampar mukanya. Falatamaha dhalika ar-rajul faqala lahu Suwaid ibn Muqarrin. Ketika Suwaid melihat ya, budak tersebut ditampar, maka beliau menyatakan, alatamta wajhaha, apakah engkau menampar wajahnya? Laqad ra'aitu nisabi'a sab'atin, aku telah melihat dan aku pada saat itu salah satu dari 7 orang. Wa malana illa khadimun, dan tidak ada di sana daripada kami kecuali ada satu di antara mereka ada seorang khadim. Ya, maknanya khadim di sini adalah yang dimaksud jariah. Ya. Kenapa digunakan khadim, digunakan kata khadim? Ya, kok bukan khadimah? Karena memang ini bahasa yang lebih tepat, ya. Dikatakan khadim termasuk badannya laki-laki dan perempuan. Artinya bahasa yang tepat demikian. Sebagian bahasa yang dianggap syadz, ya, yang dianggap sedikit sekali yang menggunakan, yang tidak relevan menggunakan lafaz khadimah terhadap seorang jariah, yaitu jariah budak wanita, ya. Yang lebih tepat illa khadim, ya. Yang dimaksud adalah budak wanita dengan dalil potongan setelahnya. Qala falatamaha. Kemudian salah satu dari kami pun menamparnya. Falatamaha ba'dhuna. Sebagian kami menampar jariah tersebut. Jadi dhamir di sini menggunakan ha falatamaha. Ya, bukan hu. Jika yang dimaksud adalah laki-laki maka falatamahu. Namun tidak digunakan di sini, namun digunakan ha. Menunjukkan ini adalah wanita. Dan ini bahasa yang tepat. Digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'tiquha. Maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk membebaskan budak tersebut. Ya. Nah ini zahir. Hadis ini zahir. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil tentang kafarah atau hukuman bagi mereka yang memukul, ya, memukul budaknya dengan dibebaskan, ya, dengan dibebaskan. Kata Rasulullah amarahu, kata perawi di sini fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'tiquha. Rasulullah memerintahkan untuk dibebaskan. Dan al-i'taq, pembebasan di sini min ghairi ijab, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bukan dalam rangka kewajiban, ya, namun istihbaban, sunnahnya membebaskan budak. Allahu a'lam bisawab. Insyaallah taala nuwasil ma tabaqqa min ad-durus fi waqtin lahiq. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.